dan tak elegan tanpa kamu. Pergi liburan kesepian tanpa kamu. Semua terasa bangsa tak berguna saat kau tak ada. Tersenyum.